Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Wa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kulla dalalatin finnar. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Allahu Al-Kitabi was Sunnah. Kita masih pada Kitabul At'imah waz Zaba'ih was Sayd. Kitab yang membahas tentang makanan, sembelihan dan hewan buruan. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah terlebih dahulu. Fadli, apa hukum makan kodok? Apa hukum makan kodok? Kata. Asyraf Rabu. Haram dimakan. Apa dalilnya? Apa dalilnya haramnya makan kata? Bu Syifa, Dian, apa hukum makan kata kodok? Karena menjijikkan dan menjijikkan maka diharamkan. Apalagi alasannya? Alasan diharamkannya karena tidak boleh dibunuh. Nah, berikutnya. Arik, Bu Sakit. Apa hukum makan landak? Tahu landak ya? Apa landak dah? Landak, ya peduli benar. Nah, apa hukumnya? Ayo, dalilnya yang membolehkan landak apa? Abdul Wahid. Apa enggak boleh? Dalana pernah makannya. Boleh, apa dalilnya? Dulu kan agak banyak dulu kan teman masih kecil kan. Tidak ada dalil yang mengharamkan. Itu kaidah asal. Terus dalil-dalil Al-Quran di mana? Dalilnya Al-An'am 145. Naam. Kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah. katakanlah aku tidak mendapati pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan untuk memakannya kecuali bangkai dan seterusnya. Nah, yang haram itu terbatas pada nas, ayat, ataupun hadis. Kalau enggak ada disebutkan, maka hukum asalnya adalah halal. Hadza fatwa al-lajnah da'imah yang diketuai oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Begitu juga anggotanya Abdul Razak Afifi dan juga Abdullah bin Qu'ud yang memfatwakan halalnya landak. Fatwa Asy-Syaikh bin Baz al-lajnah da'imah yang diketuai oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dengan anggota Abdul Razak, Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Hihi dan Abdullah bin Qu'ud. Berikutnya, Jaya, apa hukum hukum makan buaya? Apa hukum makan buaya? Fauzi, apa hukum makan buaya? Apa? Tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Memiliki taring. Alif, apa hukum makan buaya? Buaya enggak boleh dibunuh, piye? Bunuh dia. Apa hukum makan timsah buaya? Alif. Kalau enggak boleh apa alasannya? Kalau boleh apa alasannya? Hukum makan buaya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak diperbolehkan dikarenakan dia menjijikkan dan juga dia memiliki taring. Naam, tapi ulama yang lain mengatakan hukumnya adalah halal dikarenakan dia adalah hewan laut. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Berikutnya, Ghifari, apa hukum makan anjing laut? Halal. Anjing kok. Karena hidup di laut. Tapi mirip anjing. Jawabannya, walaupun mirip anjing, tetap dia anjing laut. Hukumnya halal. Nah, begitu juga babi laut, singa laut, dan seterusnya. Yang sudah disebutkan kemarin, walaupun dia mirip di darat, cuma hidupnya di laut, mirip hewannya hewan darat, yang di darat itu diharamkan. Nah, begitu juga, apalagi kalau memang di darat sudah dihalalkan, semacam kuda laut, semacam kuda laut, darat juga kuda dihalalkan, di laut dihalalkan, begitu juga anjing laut dan apa tadi? Singa laut dan yang lainnya. Ini juga dikarenakan dia adalah hewan laut dan itulah fatwa al-lajnah ad-da'imah yang diketuai oleh Syekh bin Baz dengan anggota Syekh Abdul Razak Afifi dan Abdullah bin Qu'ud. Yang berikutnya, siapa lagi? Habib, apa hukum makan kura-kura? Tahu kura-kura ya? Penyu. Kura-kura. Tahu kura-kura ya? Habib, apa hukum makan kura-kura? Allahu a'lam. Ya, bingung. Tinggal kura-kura hidup di mana? Darat atau di laut? Di laut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Di laut. Ingat, tidak ada dua-duanya. Tidak ada dua-duanya atau bahasa lainnya hidup antara di darat dan di laut. Intinya apa? Lebih banyak di mana? Menggolongkan dia hewan laut atau hewan darat, lebih banyak di mananya? Kalau banyak di darat berarti hewan darat, kalau banyak hidupnya di laut berarti hewan laut. Nah, cuma yang jadi khilaf penyu ini. Nah, hukumnya adalah boleh. Ini juga fatwa al-lajnah da'imah, hukumnya adalah boleh, cuma diperselisihkan apakah dia ini tadi mungkin apakah dia masuk hewan darat atau hewan laut. Diperselisihkan apakah penyu ini kalau mau dimakan harus disembelih atau tidak. Nah, kalau dia memang hewan laut, maka enggak perlu disembelih. Kalau dia hewan darat, itulah yang berpendapat halal cuma disembelih. Kalau mati tidak disembelih, maka hukumnya haram sebagian pendapat. Nah, karena kalau dia termasuk hewan darat. Cuma al-muhim diperbolehkan makan kura-kura, penyu, cuma diperselisihkan apakah dia harus disembelih atau tidak. Dan untuk lebih amannya keluar dari khilaf, kalau mau makan kura-kura itu disembelih. Karena ada palaknya kan? Ada kepalanya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ikan kan bingung kepala sama lehernya mana? Ini melehnya. Nah, ini halafiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, beberapa hewan dan seterusnya, ikan paus, ikan, semua ikan yang ada di lautan, ikan lumba-lumba dan yang lainnya dihalalkan. Hafib, apa hukum makan 6 ikan paus yang terdampar di pinggir pantai, terkapar, halal? Apa dalilnya? Nah, itu diantara dalilnya. Dalil yang lain apa? Kuasa karena makmur. Naam, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanannya adalah lezat bagi kalian dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Saydul Bahr adalah binatang laut yang dicari. Kita mancing, dapat hidup-hidup, itu namanya Said. Itu namanya Said. Mancing, nembak, dapatnya kan hidup-hidup. Itu namanya Saydul Bahr. Wa ta'amuhu, sementara ta'amuhu, yang dimaksud ta'amuhu, dijelaskan oleh Ibn Abbas adalah ma'lufidhal bahr. Apa yang terdampar. Kita enggak memburunya, enggak mencarinya, tahu-tahu kita dapati mati di laut, maka dia adalah halal. Tapi ingat, yang dimaksud sekarang adalah yang terdampar ta'amuhu, yang dimaksud makanan laut adalah yang dibuang, yang terdampar di lautan adalah memang hewan laut yang terdampar. Maksudnya enggak masuk, misalnya sapi mati di laut, terdampar di laut sapi. Apakah hukum makan sapi ini? Jawabannya apa? Tidak diperbolehkan. Karena sapi hewan darat. Cuma kebetulan mati di laut. Nah, mati di laut. Berarti bukan ta'amul bahar. Bukan ta'amul bahar. Dia ta'amul bar. Ta'amul bar. Dia makanan atau hewan darat. Hewan darat itu halnya harus disembelih. Kalau dia tidak disembelih, maka dia maitah, bangkai, masuk pada firman Allah dalam surah Al-An'am 145. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. 6. Memang agak sulit ketika menentukan hukum hewan-hewan terkhusus yang di darat yang berbeda pandangan apakah dia menjijikkan atau tidak. Agak kesulitan ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Maka yang seperti ini butuh apa? Fatwa, karena kita kesulitan untuk menentukan sendiri sehingga harus banyak membaca, biasanya akan banyak di dalam fatwa-fatwa pertanyaan-pertanyaan seputar hewan-hewan terkhusus di zaman sekarang ini. Naam. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang al-hayawanul bahri, hewan-hewan laut. Sekarang kita akan membahas hewan-hewan darat. Thaniyan, al-hayawanul barri, hewan-hewan darat. Wal halalu minal hayawanil barri al mansusu alaih. Yang halal dari hewan-hewan darat, al mansusu alaih, dinaskan atasnya. Afan, keliru. Wal halalu minal hayawanil barril mansusi alaih. Nah, bukan al-mansusu, al-mansusi. Keliru. Ini berpengaruh pada arti. Hewan yang halal dari hewan-hewan darat yang dinaskan atasnya. Maknanya ada yang halal tapi tidak dinaskan. Nah. Hewan-hewan yang halal dari hewan-hewan darat yang dinaskan, yumkinu talkhisuhu fil ati, memungkinkan untuk diringkas sebagai berikut. Artinya berarti ada hewan-hewan yang halal tetap hewan darat tetapi tidak dinaskan, masuk pada keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 145. Yang pertama al-an'am, yang dinaskan halalnya adalah binatang ternak. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wal an'ama khalaqaha, dan binatang-binatang ternak dia menciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Padanya, pada hewan-hewan ternak itu ada untuk kalian bulu yang menghangatkan. Bulu-bulu yang menghangatkan pada hewan ternak tersebut. Wa manafi', dan juga manfaat-manfaat. Manfaat-manfaat. Wa minha ta'kulun, dan di antaranya pula ada yang kalian makan. Sehingga sangat banyak manfaat-manfaat binatang ternak, dari bulu-bulunya yang menghangatkan, kemudian manfaat-manfaat yang lain seperti susunya dan yang lainnya, dan juga dimakan dagingnya. Wa qawlihi subhanah, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian. Tunaikanlah janji-janji kalian. Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagi kalian binatang-binatang ternak kecuali apa yang dibacakan atas kalian. Al-Ma'idah ayat yang pertama. Wal maksudu bi bahimatil an'am al ibilu wal baqaru wal ghanam. Dan yang dimaksud binatang ternak itu adalah unta, sapi dan kambing. Masuk padanya termasuk binatang ternak juga adalah al-jamus. Al-jamus kerbau. Bahasa Arabnya al-jamus kerbau. Termasuk dari jenis sapi. Kerbau. Al-jamus. Ini dihalalkan jelas. Yang B, yang dinaskan kehalalannya adalah al-khail, kuda. Kuda. Kuda li hadithi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an luhumil humur wa rakhasa fi luhumil khail. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, pada hari perang Khaybar, melarang dari daging keledai. Yang dimaksud adalah keledai jinak. Nah, luhumul humur yang dimaksud dilarang adalah keledai jinak atau disebut dengan al-humurul musta'nis. Al-humurul musta'nis, keledai jinak. Itu yang dilarang. Adapun keledai liar, zebra, itu diperbolehkan. Wa rukhsa fi luhumil khail, dan beliau memberikan rukhsah pada daging kuda. Pada daging-daging atau daging kuda. Maka diperbolehkan untuk memakan kuda. Yang C, ad-dab. Ad-dab. Di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ad-dab yakni sejenis komodo atau mirip juga dengan biawak. Cuma Allah alam yang dijelaskan dia bukan biawak. Ini hewan yang hidup di padang pasir yang mirip memang seperti biawak ataupun komodo, tapi bukan biawak. Cuma memang kalau di bahasa Indonesia kan sering diartikan dengan apa? Biawak atau komodo, tapi Allah alam sebagian penjelasan yang kita dapatkan berbeda. Sehingga abdob, hewan yang ada di padang pasir yang apa? Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki lubang yang rumit, sarang lubang di tanah, dia yang rumit. Naam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya tentang umat ini akan mengikuti jejak langkah umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, waziraan waziraain, sarta demi sarta, sampai seandainya mereka masuk lubang biawak dob, sampai seandainya mereka masuk lubang dob, niscaya kalian yakni umat Muhammad SAW ada yang akan masuk lubang biawak. Rasulullah SAW menyatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh-sungguh kata Rasulullah SAW, benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah, jalan-jalan orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Naam, hatta sampai lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh, sampai seandainya ada umat terdahulu yang mereka masuk lubang dhab. Nah, ini perkara yang sulit dilakukan tapi mereka lakukan. La dakhaltumuh, pasti ada di antara kalian yang akan melakukan, yang akan kalipun kalian pasti akan memasuki lubang dhab tersebut. Artinya apa? Pasti di antara umat ini akan mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan-Nasara, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud orang terdahulu yang pasti kita akan mengikutinya adalah al-Yahud dan Nasrani? Naam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalilnya qala dalil dibolehkan yang memakan dhab. Kata Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, ukilat dhabbu ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam, dhab itu dimakan di suguhan atau jamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dihidangkan sebagai jamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani siapa yang mau memakan silahkan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu fa innahu halal, makanlah. Naam, maka sesungguhnya dia adalah halal. Walakinnahu laisa min ta'ami, cuma dia tidak termasuk makananku. Nah, halal dari hadis sebelumnya, Ibn Abbas mengatakan ukilat dhab ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihidangkan dhab itu di jamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma beliau tidak memakannya. Ini namanya hadis apa, Yahya? Hadis apa namanya seperti ini? Ukilat dhab ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sifatnya apa? Takriri. Nah, takriri. Hadis Rasulullah SAW yang sifatnya takrir. Hadis Rasulullah SAW itu terbagi menjadi 5. Hadis yang datang dari Nabi SAW terbagi menjadi 5. Yang pertama, ini kalau kita membaca hadis 6 yang memberitakan tentang Rasulullah SAW terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah qaul. Qauli, al-hadithul qauli, yani hadis yang berupa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, yang ini yang sering kita dengarkan, yang sering kita baca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadithul qauli, hadis qauli. Yang kedua, fi'li, hadis fi'li, yani hadis yang memberitakan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat dalam hadis menceritakan Rasulullah pernah begini, Rasulullah pernah demikian, nah pernah melakukan ini, berbuat ini dan itu, maka namanya hadis fi'li. Hadis yang berbentuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, takriri, hadis takriri. Yakni maknanya takriri persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa? Rasul tidak melakukannya. Rasul tidak mengucapkannya, cuma beliau tidak melarang orang melakukannya. Ini namanya takriri. Contoh hadis takriri ini. Hadis Ibn Abbas yang menyatakan ukilad dhab ala maidati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimakan dhab itu di suguhan, di jamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Beliau tidak memakannya, cuma disuguhkan. Dan para sahabat memakannya. Berarti ucapan Rasul bukan, kemudian perbuatan Rasul tidak memakannya, tetapi para sahabat dibiarkan memakannya, bahkan menjadi suguhan jamuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti hukumnya adalah halal. Cuma walakin laisa min ta'ami, kata Rasul, tapi itu bukan makananku. Nah, berikutnya al-himarul wahsy, keledai liar. Keledai liar. Wa huwa ghairul musta'nis, bukan keledai jinak. Li hadis ya Abi Qatadah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, annahu ra'a himaran wahsyian fa'aqarahu. Berdasarkan hadisnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau melihat seekor keledai liar disembelih. Bahwasanya beliau melihat seekor keledai liar. Maka beliau pun menyembelihnya. Disembelih oleh Abu Qatadah keledai liar tersebut. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'akum min lahmihi syai', apakah masih ada bersama kalian dagingnya? Apakah masih ada dagingnya? Naam. Qala ma'ana rijluhu, bersama kami, Abu Qatadah mengatakan, bersama kami masih ada kakinya wahai Rasul. Fa'akhadhaha, maka Rasul pun mengambilnya. Fa'akalaha, lalu memakannya. Ini menunjukkan halal keledai liar. Keledai jinak diharamkan pada perang Khaybar. Selain keledai jinak yang diharamkan pada perang Khaybar, yang diharamkan juga pada perang Khaybar adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah. Yang sebelumnya diperbolehkan. Yang ke berikutnya, al-arnab. Al-arnab, kelinci. Al-arnab, kelinci. Lima rawahu Anas radhiyallahu anhu annahu akhadha arnaban. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mengambil seekor kelinci. Fadzabahu Abu Thalhah. Kemudian kelinci tersebut disembelih oleh Abu Thalhah. Wa ba'atha biwarikiha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabilahu. Dan beliau pun mengirimkan pahanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengirimkan pahanya, paha kelinci tersebut kepada Nabi, maka Nabi pun menerimanya. Nah, kalau di Jawa itu yang banyak ataupun yang ada, belum ada di Sumatera kayaknya, yang di Jawa adalah sate kelinci. Sate apa? Kelinci. Yang berikutnya, di kita juga jarang kelincinya. Yang berikutnya, ad-dabu. Ad-dabu. Ad-dabu. Wallah, hewan yang mirip dengan anjing juga. Ad-dabu. Babu. Lima rawa Jabir radhiyallahu anhu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir, qala, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dhabu. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dhabu. Faqala huwa saydun. Dhabu ini juga, wallahu alam, secara ininya memang termasuk nampaknya buas, buas. Cuma Rasul menyatakan huwa saydun. Dia adalah hewan buruan. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, hewan buruan, berarti hukumnya halal. Naam, said. Dia adalah said, binatang buruan. Sehingga said yang dimaksud adalah said, hewan buruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan secara mutlak apa yang orang sekarang pokoknya hewan buruan. Naam. Wa yuj'alu fihi kabsun idza sadahu. Dan dijadikan padanya tebusan berupa kambing kibas jika dia memburunya. Ai wa huwa muhrim, yakni dalam keadaan orang sedang ihram, memburu babu enggak boleh. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar, berkata al-Hafiz Ibnu Hajar, wa qad warada fi hilid dhabu ahadits la ba'sa biha. Sungguh telah datang tentang kehalalan dhabu ini hadis-hadis yang la ba'sa biha, yang tidak mengapa. Ini sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Hanafidin rahimani wa rahimakumullah, dia babu ini, ulalam yang dulu kita taklim bersama Ustaz Afif, hafizahullah ta'ala, sangat amis darahnya. Sangat amis. Nah, jadi beliau pernah menceritakan di Yaman ketika beliau berjalan bersama teman-temannya, tiba-tiba riuh, rame. Nah, rame kata beliau, ternyata rame mengatakan ada babu, ada babu. Nah, ada babu. Maka banyak yang bersemangat, karena jarang-jarang nampaknya, bersemangat menuju babu tersebut, disembelih. Pada roh temannya beliau, kalau tidak salah diciprati sama darahnya, dia merasakan amis yang tidak ketulungan. Akhirnya tidak jadi memakannya. Nah, laisa, dia mengatakan, laisa min ta'amina, ini bukan makanan kita, walaupun dia halal. Nah, dan kata beliau, sebagai cerita saja, keunikan dhabu ini, dia mengejar mangsanya atau mengejar manusia juga. Nam, cuma kata beliau, kelemahannya adalah kalau jalannya belok, dia nabrak. Nam, cari jalan belok, dia enggak bisa ngerem. Nam, lari cepat-cepat, cari jalan belok kan, kita belok, dia nabrak. Katanya, wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada kayaknya rekaman itu, rekaman awal-awal beliau pulang dari Yaman. Nah, ada rekamannya kalau enggak salah di rekaman lama. Nah, berikutnya yang dua lagi, al-dajaj. Hewan yang dinaskan halal adalah ad-dajaj. Ayam. Ayam. Sehingga jangan ragu, ayam halal. Dinaskan, bukan apa, kan enggak ada dalil yang mengharamkan ayam. Jangan gitu, Apa hukum makan ayam? Halal. Apa dalilnya? Enggak ada yang mengharamkan. Enggak, ada yang menghalalkan. Nah, lima rawahu Abu Musa radhiyallahu anhu, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging atau ayam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Ini apa tadi? Hadis termasuk hadis takriri. Antum. Hadis apa? Fi'li. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kelupaan. Hadis tadi ada lima ya. Ada qauli, ada fi'li. Alhamdulillah kelewat ini. Ada fi'li, ada takriri. Yang keempat. Empat ini masuk empat dan lima. Itu wasfi. Wasfi. Al-hadisul wasfi. Yani hadis yang menjelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang di situ sahabat menjelaskan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, ini ada dua wasfi ini. Yang pertama khuluqi atau khalqi, khalqiyun. Yang kedua khuluqiyun. Khalqiyun dan khuluqiyun. Maknanya yang khalqiyun adalah hadis yang mensifatkan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penciptaan tubuh fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis wasfi khalqi. Al-wasful khalqi. Sifat atau hadis yang menyebutkan sifat Rasulullah, maksudnya sifat fisik beliau. Seperti hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu, beliau itu orangnya tidak apa? Tidak tinggi kelewatan, tidak tinggi keterlaluan. 6 dan juga beliau itu tidak terlalu tidak pendek. Nah, beliau itu tidak tinggi yang berlebihan. 6 dan juga tidak pendek. Perhatikan bahasanya. Beliau itu hadisnya, beliau itu tidak tinggi yang berlebihan tetapi tidak pendek. Berarti tinggi apa pendek? Tinggi. Tinggi cuma bukan tinggi kelebihan. Ada kan tinggi sekali sampai nonggak. Ya kelebihan namanya. Tinggi tapi tinggi bagus gitu loh. Nah, dan tidak laisa bil qasir, beliau tidak pendek. Nah, kalau bahasanya tidak pendek sekali berarti pendek apa panjang? Tapi ini pendek apa tinggi? Pendek. Tidak pendek sekali berarti pendek. Perhatikan bahasanya. Tidak tinggi berlebihan berarti tinggi. Tidak pendek berarti tidak pendek, tinggi. Beda kalau tidak pendek sekali berarti masih pendek. Nah, sipulan gimana? Oh, ya, kayak tinggi apa pendek? Ya enggak pendek sekali sih. Berarti pendek. Asyawa bahasa para sahabat itu gitu. Luar biasa detail. Nah, ini dalam pelajaran kita di siang hari. Ini akhlak fidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, wasfi tadi adalah wasfi, wasfun khuluqiyun. Hadis yang mensifatkan Rasulullah dari sisi akhlak dan adab-adabnya. Nah, hadis yang menceritakan tentang sifat Rasulullah dari sisi adab dan juga akhlak beliau. Rasul itu pemaaf. Nah, tidak mudah marah dan yang lainnya. Ini lima jenis hadis dari pengertian hadis. Wa yul, itu sebagai tambahan, wa yulhaqu bid-dajjal al-iwaz wal baq, dan dimulhakkan, diikutkan dengan ayam adalah angsa dan itik, bebek. Diikutkan dengan ayam juga halal adalah angsa dan bob, bebek atau itik. Enggak perlu tanyakan jenisnya ya, pokoknya bebek. Nah, li'annahuma min at-thayyibat, dikarenakan keduanya termasuk apa? Yang hewan-hewan yang baik. Kayaknya enggak diperselisihkan. Apakah diperselisihkan bebek itu menjijikkan? Kayaknya enggak. Nah, ada yang mengatakan menjijikkan. Fatadkhulu fi qawlihi ta'ala, maka dia masuk pada firman Allah Ta'ala, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-4. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, al-jarad, al-jarad, belalang. Belalang. Li hadithi Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, ghazawna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat aw sittan kunna na'kulu ma'ahul jarad. Kata Abdullah bin Abi Aufa, kami melakukan peperangan bersama Rasul, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 7 kali ataupun 6 kali peperangan. Kami pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 6-7 kali peperangan atau 6 kali. Kami dulu dalam peperangan tersebut bersama beliau memakan belalang. Belalang. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hewan yang dinaskan kehalalannya. Nah, berikutnya insyaallah taala akan masuk pada al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga, manas syari'u ala tahrimih. Apa yang dinaskan oleh pembuat syariat bahwasanya hukumnya adalah haram. Ini sementara. Subhanakallahumma hamdika. Subhanallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahem.